نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت ومهد للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله Radioku 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati. Sahabat, Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini ya sahabat ya, yaitu tentang telaga yang akan dilewati oleh orang-orang di Padang Mahsyar. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya, kami akan menyapa radio-radio sudah merilai acara ini ya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Wadi 88,0 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,7 FM 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan radio-radio yang lainnya yang masih belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami. Baik sahabatku, kami berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya, untuk bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231336 7538, atau Anda bisa menggunakan via SMS di 0813214 1079, atau Anda bisa menggunakan FB dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita tunggu kebersamaan Anda, bergabungnya Anda, dan kami buka angkat telepon pertama sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalah terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan. Baik, dengan Ibu Aan. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah, Umi juga sama Buya sehat. Ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, silakan langsung kepada Buya, Ibu. Ya, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan, ya sama Umi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur ya Buya. Amin, amin, amin. Ini Buya mau tanya ya, anak saya kan HP-nya kan penuh dengan Al-Qurannya. Nah, kebetulan ini bulan puasa ini tuh dia tuh dapat gitu. Jadi apa tuh, boleh enggak gitu membaca Al-Qur'an melalui HP? Dan andaikan boleh, terus istilahnya tuh hukumnya apa gitu? Seandainya boleh diteruskan gitu. Dan boleh enggak yang kedua Umi? Itu tadi masalah dapat itu datang bulan maksudnya? Iya. Baik, satu pertanyaan aja Ibu ya, kita udah berbagi dengan yang lain. Ya udah, terima kasih Umi. Baik, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bu ya untuk dijelaskan atau kami kumpulkan lagi satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya melalui via telepon. Kami buka kesempatan bagi Anda di 0231336 7538. Baik Bu ya, sambil menunggu kita dijawab dulu Bu ya pertanyaan dari Ibu An tadi Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid. Kalau menyentuh Al-Qur'an mutlak, 4 madhab semuanya mengatakan haram menyentuh tulisan Al-Qur'an. Ini aplikasi di HP Bu ya. Kalau sudah dibuka layarnya, maka itu akan menjadi Al-Qur'an hukumnya. Jika di situ ada tulisan minta maaf Indonesianya Bu ya, dengan tafsir Indonesia. Tafsirnya lebih banyak. Nanti itu adalah masalah khilaf di situ. Ya, cuman kalau menyentuh Al-Qur'an tidak diperkenan. Kalau membaca Al-Qur'an memang ada khilaf madhab Malik. Akan tapi ketahuilah, selagi bukan darurat misalnya, bukan seorang penghafal Qur'an yang takut hilang, dan bukan seorang pendidik Anda, ya, ya. Maka tetaplah Anda dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau masa haid Anda libur, tidak usah baca Al-Qur'an, ya, akan ya. Tapi cukup Anda baca zikir yang banyak dan membantu orang yang puasa, maka pahalanya luar biasa. Ya, karena ya. Kita ikut mazhab Syafi'i dan memang kita sering keluarkan fatwa ulama Malikiyah bagi penghafal Al-Qur'an yang takut hilang, maka biarpun dalam keadaan haid, maka dia tetap mengulang dengan bahas dengan dikeluarkan dengan lidahnya mazhab Malik. Atau bagi seorang ibu, seorang wanita pengajar untuk belajar dan mengajar, atau seorang wanita yang lagi belajar Al-Qur'an karena memang mendesak dia perlu bisa Al-Qur'an, maka boleh belajar asalkan tidak menyentuh hal Al-Qur'an. Ini adalah mazhab Imam dan Malik. Dan yang lebih utama itu bagaimana Buya, apakah jika untuk yang berhalangan, misal ya tidak ada kondisi-kondisi seperti yang disebutkan Buya untuk belajar atau menghafal dan sebagainya, apakah lebih utama dia, misal ada sebagian bertanya, kalau saya membaca terjemahannya itu, apakah itu juga termasuk dinilai sebagai ibadah atau lebih baik membaca bacaan yang lain, Bu ya? Semuanya zikir termasuk zikir, dan itu termasuk tafakur merenungi. Dan memang kalau membaca terjemahannya sama membaca Al-Qur'annya, asalkan tidak disuarakan boleh kok. Tidak masalah ya. Misalnya di dalam, misalnya komat kami tapi tidak bersuara pun boleh. Boleh biarpun orang haid. Yang tidak diperkenankan mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri itu tidak diperkenankan menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh membaca Al-Qur'an dengan tafsirnya, boleh membaca asalkan jangan disuarakan. Oke, itulah mazhab Syafi'i. Jadi kalau pengin tetap dengan Al-Qur'an, baca dengan cara semacam itu. Baik. Ya. Tapi kalau baca dengan suara jangan. Jangan Buya. Baik, subhanallah. Baik Buya, kita angkat satu penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Andi di Duku Puntang. Dengan Ibu Andi di Duku Puntang. Iya, baik sih. Silakan langsung kepada Bu ya. Iya Bu ya, ini saya mau tanya. Saya dari kecil belum melaksanakan akikah, baru melaksanakan akikah, tapi uang yang dipergunakan membeli kambing itu dapat membeli arisan gitu Bu ya. Saya ikut arisan tapi minta didahulukan uangnya gitu. Itu gimana hukumnya Bu ya? Baik Ibu, cukup ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi kita angkat. Oh, terputus. Baik Bu ya, langsung dijawab tadi kepada Ibu An, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Jadi kalau memang sudah dibuka aplikasinya itu, berarti nanti dia hukumnya seperti hukum Al-Quran. Jadi kalau memang tidak ada kondisi-kondisi ya seperti yang disebutkan Bu ya, maka jangan digunakan, jangan dibaca. Baik, Bu ya, membacanya, untuk jangan membacanya, ada aturannya Bu ya. Membacanya tidak boleh bersuara. Kemudian di situ tidak murni tulisan Al-Quran. Iya Bu ya. Kemudian kalau supaya tidak salah, kemudian kalau bukan seorang yang hafid yang ingin menjaga Al-Qur'annya, bukan orang belajar mengajar, maka sebaiknya Anda tidak usah mengeluarkan suaranya. Usah mengeluarkan suara. Mungkin kadang keinginan untuk khatam cepat gitu Bu ya, kadang di Ramadan, jadi biarpun haid kepengen tetap boleh ini membaca, gitu ya. Membaca Al-Qur'an. Tapi tidak dengan ini Bu ya, dengan bersuara. Dengan membaca dengan matanya. Dengan matanya, tidak dengan dan suara. Dan bibir tanpa ada suaranya, ya, maka boleh, tapi ingat memegangnya Al-Qur'an yang tidak diperkenankan. Iya Bu ya. Kecuali Al-Qur'an tafsir yang berkaitan dengan yang lainnya, termasuk terjemahan yang lebih banyak itu dianggap sebagai tafsir untuk sebagai menurut sebagian ulama. Baik Bu ya, subhanallah. Baik. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya tadi dari Bu Andi Bu ya. Jadi pengen akikah Bu ya. Tadi pertanyaannya pengen akikah, ternyata akikahnya itu dapat uangnya itu dari arisan, yang dari membeli arisan Bu ya. Pertama, hukumnya akikah dengan apapun asalkan duit halal. Arisan memang mungkin arisan itu kan tolong-menolong sebetulnya ya. Iya Bu ya. Asalkan tidak ada yang membeli misalnya. Saya pengen keluar sekarang biarpun dikurangi apa saya beli begini, enggak boleh itu ya. Arisan normal adalah saling tolong-menolong. Untuk apa saja boleh, termasuk untuk arisan, apalagi untuk haji juga boleh. Jadi nggak ada, akikah juga boleh. Cuman yang harus jelaskan bahasanya, yang mendapatkan tugas melaksanakan akikah, hukum akikah adalah sunnah. Dan siapa yang disunnahkan untuk mengakikah? Yang disunnahkan untuk mengakikah adalah bapaknya Anda, bukan Anda. Bapaknya Anda sunnah untuk mengakikahi Anda, bukan Anda mengakikahi diri Anda sendiri. Harus paham mana ini. Kalau Anda mengakikahi anak Anda, Jadi Anda dituntut untuk mengikahi anak Anda, tapi tuntutan sunnah. Tapi kalau Anda sendiri yang memikirkan akikah Anda adalah orang tua. Kalau ternyata orang tua belum mengakikahi Anda, maka Anda boleh saja setelah itu Anda punya kambing untuk mengakikahi diri Anda sendiri. Biarpun pada dasarnya bukan dibebankan kepada Anda, tapi dibebankan kepada orang tua. Baik, tapi kalaupun Anda ingin berakikah, maka boleh saja. Dan itu tadi mendapatkan pahala. Masalah membeli arisannya juga mungkin bisa dijelaskan lagi. Kalau membeli arisan tidak boleh. Kalau membeli arisan dari mana kan misalnya arisan 10 juta, 2 juta tak taunya gara-gara kita pengen lebih dulu lalu dikurangi nilainya. Jadi 9. 9 itu enggak diperkenankan. Kayaknya menjual uang dengan uang ya, itu haram ya. Haram, riba. Baik. Di situ. Baik, yang membeli dan yang di. Jadi kalau memang namanya tolong-menolong ya, kalau saya butuh duluan saya betok dulu ambil dulu ya. Ya enggak apa-apa. Ambil dulu. Ya. Tapi tidak tanpa ada pengurangan ya. Normal. Jatahnya ya utuh. Kalau memang pengurangan itu disepakati oleh semua orang Bu ya, bukan untuk kepentingan bersama lagi Bu ya. Oh boleh. Ya, karena itu masalah, bukan ya, seperti koperasi. Karena itu bukan peminjaman. Iya Bu ya. Karena ini tolong-menolong, kita sudah memberi. Iya Bu ya. Karena memberi. Ya, memberi kepada seseorang, kemudian setelah itu ada kesepakatan 50 untuk masak makan dan sebagainya, itu ya, boleh. Berbeda dengan koperasi yang dipinjamkan lalu dikembalikan. Karena ini bukan seperti pinjam-meminjam ini. Bukan seperti pinjam-meminjam. Akan tapi kita tahu bahasanya, tapi ada orang memberikan kepada kita. Jadi gini, sekelompok ini memberikan kepada saya. Saya ikut anggota arisan. Giliran saya dapat, berarti orang-orang itu memberikan kepada saya. Memberikan kepada saya 1 juta. Berarti nilainya kan sudah jelas, karena orangnya 10. 100-100, 1 juta. Tak tanya ada yang pengen dapat duluan. Ya, semua tahu bahasanya bakal diberikan berapa? 1 juta. Karena ada yang lebih butuh duluan, akan dikurangi nilainya. Itu menjadi riba. Karena apa? Beda dengan koperasi tadi. Ini ribanya dinilai dari sisi mana? Sisi pemberian orang yang nilainya 1 juta dipotong menjadi kurang. Itu ya, jadi tidak terkena. Kalau arisan dengan menyesuaikan harga semen itu gimana Bu ya? Maksudnya gimana? Jadi kan kadang kalau kayak uang, kalau uang kan kalau misalnya 100 ya 100 terus gitu Bu ya. Lah ini kan kadang dengan harga barang jadi disesuaikan. Misal semen sekarang berapa gitu tuh Bu ya. Dan tiap tahun itu kan biasanya ada kenaikan gitu tuh Bu ya. Jadi arisannya itu berbeda-beda Bu ya. Jadi misalnya Umi yang sekarang dapat awal itu mungkin dengan yang dapat setahun lagi itu sudah berbeda. Ya, karena mungkin sudah ada perbedaan harga barang itu Bu ya. Nah itu ya, diperkenankan ya tidak? Ya arisan semen aja. Gitu Bu ya. Arisan semen. Mungkin untuk bangun rumah. Jadi begitu Bu ya. Arisan semen bangun rumah. Jadi kita insya Allah setiap bulan ngumpulin semen satu karung. Siapa yang lebih ngambil duluan gitu. Jadi begitu Bu ya. Jadi ya, disesuaikan dengan harga semennya memang ya. Arisan semen. Jadi misalnya kita 100 orang, berarti setiap bulan kita dapat berapa? Tapi kita ngasih uangnya gitu Bu ya. Jadi ya, tidak dalam bentuk semennya, tapi dalam bentuk uang, itu diperkenankan Bu ya. Jadi itu kelihatannya untuk nilainya ya. Iya, jadi nilai semennya Bu ya. Nilai semen. Sebab ya mungkin ini ada tujuan untuk menyeragamkan. Sebab kalau 10 tahun yang akan datang rupiah bisa penurunan nilai dan sebagainya. Iya. Maka diambillah sebuah barang. Jadi nilainya adalah sebuah barang. Jadi nanti akadnya begini, saya akan arisan nyumbang kepada grup ini setiap bulan senilai semen sesuai dengan masanya. Itu boleh. Itu jadi dia, sebab itu sebetulnya arisan itu maknanya begini, bukan saya ngutangin duit loh ya. Iya Bu ya. Tapi saya infak sedekah. Ya. Saya sedekah, saya grup ini, saya sedekah. Saya nanti ada yang mengelola di situ. Saya mengumpulkan uang, saya berikan untuk membantu si A mau haji misalnya. Kita gotong royong bantu si A mau haji. Setelah si A mau haji, maka setelah itu giliran kita membantu si B dan seterusnya. Ya maknanya semacam itu. Gitu ya, diperkenankan jadi, baik. Baik, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Satu pertanyaan dari via telepon lagi kami berikan kesempatan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, putus. Baik. Baik Bu ya, kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS ya di sahabat di 56964. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, ini dari sahabat Yuda Wira Swasta dari Padang Bu ya. Baik, saya sedang mengkodok sholat fardu yang tertinggal sejak SMP yang banyak sekali. Sholat sunat apa saja yang boleh digabung niatnya dengan sholat fardu kodok? Bagaimana lafat niatnya? Terus bagaimana caranya sir, jahr atau tertib? Dijawab di Facebook ya, soalnya. Ah baik Bu ya. Jadi kepengen nanti agar dijawab di Facebook Bu ya, karena beliau kebetulan tidak punya pulsa cukup untuk mendengarkan radio, dan saya sangat mengharapkan jawaban Bu ya secepatnya agar kodok saya tidak sia-sia. Nanti tolong disampaikan, nanti akan kita beri jawaban ya. Baik, ya, insyaallah. Ya. Intinya menjawab mengkodok kalau mungkin sudah terlanjur para pendengar, maka mengkodok sholat wajib itu adalah lebih penting daripada melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Adapun sholat sunnah mana yang bisa digabung dengan sholat wajib, maka tidak ada. Tidak ada, sholat tidak boleh. Sholat wajib adalah tetap sholat wajib, sholat tidak wajib bisa digabung dengan sholat sunnah. Cuman sholat wajib yang kita lakukan di saat-saat tertentu bisa menjadi mendapatkan pahala sunnah. Misalnya kita mengkodok pas habis wudhu, tanpa melakukan sholat wudhu, ya. Maka kita mendapatkan pahala wudhu tanpa harus kita niatkan. Kita sholat pas mau masuk masjid, baru masuk masjid langsung sholat qada, langsung gitu, mendapatkan ya pahala tahiyat masjid. Langsung melakukan sholat tengah malam, langsung mendapatkan pahala tahajud. Langsung dapat pahala tahajud tanpa niat tahajud. Dan mungkin bisa dijelaskan sholat-sholat yang bisa digabung, ya, karena kemarin banyak sekali yang bertanya sholat sama Umi. Sholat yang bisa digabung Umi adalah sholat yang punya pangkat satu, yakni sholat mutlak. Sholat mutlak, ya. Punya pangkat satu. Contoh mutlak sholatnya, itu tahiyatul masjid, itu sepangkat dengan sholat mutlak. Tahiyatul masjid, wudu, itu. Itu jadi ada martabat. Martabat sholat yang paling tinggi adalah wajib. Yang kedua adalah rawatib. Rawatib qobliyah ba'diyah. Termasuk di antaranya adalah witir, duha, itu rawatib. Maka ini tidak boleh digabung. Rawatib pun tidak boleh digabung dengan sholat sunat mutlak. Termasuk satu makam dengan sholat sunat mutlak adalah tahiyatul masjid. Kemudian sholat wudhu, ya, itu sholat hajat, istikharah. Istikharah itu satu pangkat. Maka yang satu pangkat boleh digabung. Kalau sholat taubah, Bu, ya? Taubah itu sebenarnya masuk bab hajat. Itu, Bu, ya? Iya, karena taubah, Nabi hanya mengatakan barang siapa ingin diampuni, melakukan sholat dua rakaat. Maksudnya hajatnya ingin diampun, diampuni. Kalau sholat tasbih, Bu, ya? Satu pangkat. Satu pangkat itu juga termasuk sholat mutlak, sholat, ya? Sholat masuk mutlak. Jadi makanya secara martabat pahala pun sangat jauh. Sholat tasbih nggak bisa dibanding sholat qobliyah ba'diyah. Makanya ada orang sholat tasbih tapi nggak ba'diyah isya, itu aneh. Sebab sholat ba'diyah isya pahalanya lebih gede daripada sholat tasbih. Baik, Bia. Dan untuk sholat tasbih itu jadi boleh, Bia, kalau kita niatin di situ hajat juga istikharah mungkin, Bia, ya, dengan cara, karena kan sholat tasbih kan punya cara yang berbeda begitu, Bia. Masalah cara saja. Ya, tapi masalah niat kita boleh menggabung. Masalah niat karena itu adalah satu martabat. Kecuali bagi sebagian yang mengatakan tasbih adalah sholat yang punya cara berbeda, maka tidak bisa disamakan. Tapi cara martabat sama. Cara martabat sama. Makanya sholat tasbih kalau dilakukan di malam hari menjadi kita mendapatkan tahajud. Itu, Bu, ya. Sebab sholat tasbih itu sholat yang dikabarkan Nabi kepada paman beliau Sayyidina Abbas. Ya, apakah kamu tidak ingin aku beritahu sesuatu yang amat besar jika kau lakukan, Bu, ya, itu dan sebagainya. Iya, Bu, ya. Dan juga tadi, Bu, ya, pernah dengar katanya kalau ada perbedaan antara tasbih yang dilakukan di pagi, di malam dan di siang hari, Bu, ya. Kalau malam jadi dua salam, tapi kalau siang jadi itu satu salam. Itu karena menjalankan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, sholatul layli matna matna. Sholat malam itu dua rakaat. Sebab sholat tasbih itu dalam riwayat hadis Nabi adalah melakukan 4 rakaat. Iya, Bu, ya. Melakukan 4 rakaat dibagi tasbihnya di rentet itu. Jadi 4 rakaatnya itu bagaimana? Boleh 4 rakaat langsung. Iya, Bu, ya. Akan tapi lihat digabungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahasanya kalau malam hari hendaknya dua. Kalau siang dua juga sah. Sahnya, Bu, ya. Intinya jatuhnya. Dan kalau seandainya ingin dilakukan dengan 4 rakaat, apakah ada tasyahud awal, Bu, ya? Enggak pakai tasyahud awal agar tidak serupa dengan duhur. Gitu, Bu, ya. Baik, subhanallah, Bu, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya, untuk jawabannya, dan kami akan berikan kesempatan untuk sahabat yang ingin bertanya melalui untuk menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via SMS. Baik, Bu, ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Abdul dari Karawang, Bu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala barik alaih. Bu, ya, dan Umi yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah, amin. Ini mau bertanya mengenai tayamum, Bu, ya. Bolehkah bertayamum pada dinding bis atau kapal terbang yang tidak ada debunya, Bu, ya, atau ke tembok? Baik. Maaf, Bu, ya. Berbeda. Kalau di rumah sakit, Bu, ya, di tembok, kalau di rumah sakit, bolehkah? Baik. Apa tetap mesti terasa debunya, Bu, ya, untuk jawabannya syukuran. Baik, di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya bertayamum harus dengan debu. Debu sesuatu yang berdebu. Memang kelihatan, Bu, ya. Nah, kalau tidak ada debunya tidak sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan debu yang dimaksud bukan harus satu cangkul, Mas. Bukan. Sedikit, akan cukup, ya, satu sendok teh itu bisa kita taruh di koran, kemudian kita gelar begitu dan bisa dipakai untuk berulang kali. Bukan berarti mustakmal di situ, ya. Cukup kita hamparkan hamparan, kemudian debu setengah sendok teh kita taruh situ, kita ratakan, kemudian kita tepukkan dengan tangan kita, sudah bisa. Sudah itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun dengan tembok dan sebagainya itu bukan madhab kita. Kecuali kita mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, su'idan tayyibah, semua yang terhampar adalah boleh menurut madhab Imam Malik atau Abu Hanifah. Cuman bedanya kalau madhab Imam Malik harus nyambung yang ke bumi, sehingga kalau bersawat menurut madhab Malik tidak sah, atau madhab Abu Hanifah jadi sah. Nah, ini karena su'idan masal fil ard, itu tayyibah, dia masalah arti. Tayyamum su'idan tayyibah itu adalah harus bumi, sehingga menyambung ke bumi itu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau madhab Imam Abu Hanifah enggak, pokoknya hamparan di mana saja, apakah kaca dan sebagainya. Kalau Anda mengikuti madhab Malik boleh dalam keadaan tertentu, mungkin mohon maaf ya, mungkin tidak ada yang memberikan pertolongan kepada Anda untuk mengambilkan debu ya, atau mungkin waktu hujan deras becek semuanya ya kan, kemudian Anda dilarang menyentuh air, maka boleh Anda menggunakan apa saja, ikuti madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik rahimahullahu taala. Intinya apa, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Adapun masalah nanti mengulang dan tidak mengulang itu pembahasan lain lagi. Yang penting Anda harus lapor dulu kepada Allah, lakukan kewajiban sholat biarpun belum sempurna syaratnya, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kan apakah boleh tayamum untuk kondisi kayak tadi disebutkan di pesawat sendiri kan masih kemungkinan masih dapat air jika tidak mengganggu dan jika memungkinkan. Karena bisa saja habis dan orang sebagainya tidak mengerti caranya. Bukan saja tidak mengerti, kadang ada faktor sesepuh, faktor fisik mungkin tidak mungkin kesulitan, kan? Gerak dan sebagainya mungkin ya, nih. Jadi Islam tidak merepotkan kok. Tapi kalau memang tegar semuda ya, seperti yang muda-muda itu ya masih bisa ya melakukan itu semuanya. Tidaknya apalagi membawa air sendiri itu lebih pasti kan. Baik, akan tetapi jika ternyata ada keberatan berdiri nanti malah najis kemana-mana, maka dia saja bisa saja ia bertayamum dengan menggunakan jok mobil, jok pesawatnya. Tetapi ketahuilah ini tayamum belum sempurna madhab Imam Syafi'i, maka nanti kalau sudah turun dari pesawat hendaknya diulang lagi. Colatnya, intinya ya, sudah tidak dosa itu saja. Iya, Bu ya. Baik, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Baik, sahabatku, kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Bu ya di sesi berikut ya, sahabat ya. Dan jangan beranjak kemana-mana, masih ada kesempatan bagi Anda untuk membahas permasalahan-masalahan seputar agama. Baik.